Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bunda-bunda semua, apa kabar? Nah, kali ini saya akan membagikan tips untuk paru-paru sehat. Bahannya apa-apa aja, yaitu sangkis secukupnya, jahe satu jempol yang udah saya iris, daun mint secukupnya, air 500 ml. Nah, kali ini kita akan membuat infusweater. Infusweater itu kita buat berdasarkan botol yang udah BPA free. Nah, bunda-bunda bisa cari di mana aja yang jual khusus untuk botol-botol BPA free. Nah, pertama yang kita lakukan adalah masukkan semua sangkis yang telah dipotong-potong. Masukkan jahe ukuran 1 jempol tadi. Masukkan daun mint dan air matang 500 ml. Nah, ini bisa diminum setelah 6 jam, minimal 6 jam, maksimal 12 jam. Nah, bagi bunda-bunda yang paru-parunya bermasalah, bisa dirutinkan ya. Dan bukan hanya untuk bunda-bunda saja, suami bunda-bunda yang aktif merokok juga bisa untuk paru-parunya sehat. Rutinkan setiap hari ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.